Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata li'ibadihi man istata'a ilaihi sabila. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal mursalin Muhammad bin Abdullah al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin al-mujtaba. Amma ba'd, para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan kembali bersama-sama dalam program Penyejuk Hati, kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Alhamdulillah kita sudah sampai pada surah Al-Baqarah ayat ke-203. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala itsma 'alayhi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alayhi liman ittaqa. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari dua hari itu, maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang-orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan kepadanya. Para pendengar rahimakumullah, dimanapun Anda berada, pada ayat ke-203 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memfokuskan pembahasan tentang sekitar haji. Dan secara khusus, ayat 203 ini dipergunakan oleh para ulama untuk membahas tentang nafar awal dan nafar tsani dalam pelaksanaan ibadah haji. Dari ayat ini dapat kita fahamkan, baik jamaah haji yang ingin meninggalkan Mina pada tanggal 12 Zulhijjah diperbolehkan dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga jika ia ingin masih bertahan sampai kepada tanggal 13 di Mina atau yang kemudian disebut dengan nafar tsani, maka juga tidak ada dosa baginya. Para pendengar rahimakumullah, namun subhanallah, inilah ayat Al-Quran yang rangkaian ayat-ayat sebelumnya memiliki kaitan yang erat. Kata-kata zikir masih ditekankan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini. Seakan-akan dari ayat 197 sampai 203 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan dua ibadah penting. Yang pertama adalah zikir, dan yang kedua adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan haji adalah kesempatan untuk introspeksi diri, tadabbur ayat al-kauniyah, menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah pada alam semesta, kemudian berzikir, mengingat betapa besar nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian mengintrospeksi, memuhasabah diri dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu di dalam ibadah, sebagaimana yang telah ditegaskan pada pertemuan kita yang lalu, ibadah haji memiliki waktu, tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya adalah dari bulan Syawal sampai bulan Zulhijjah, sedangkan tempatnya adalah di Mekah. Jadi kembali ditegaskan di sini bahwa tidak ada haji di luar Mekah, dan tidak ada pula haji di luar bulan Syawal sampai bulan Zulhijjah. Artinya bahwa jika ada aliran-aliran tertentu yang mengatakan bahwa haji ada di tempat ini, atau boleh di tempat ini, atau pada waktu di luar daripada bulan haji, maka pernyataan ini jelas bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu hal ini adalah suatu kesesatan yang nyata. Baiklah para pendengar, untuk lebih memperdalam pembahasan kita yang sangat menarik pada kesempatan ini, di studio telah hadir Ustadz Zainal Arifin mungkin bisa membahas bersama-sama dengan kita. Iya, baik sekali Ustadz Ardiansyah. Iya. Di sini kita menemukan firman Allah, liman ittaqo. Iya. Bagi orang-orang yang bertakwa. Iya. Jadi sebenarnya ada satu hal yang perlu dicermati dari kata-kata takwa ini. Takwa itu bisa diartikan dalam pengertian yang lain, ada ittaqullah dan ittaqunnar. Iya. Takutlah kepada Allah dan takutlah kepada api neraka. Dan kita sudah mengetahui bersama bahwa Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi sangat sering menyebutkan bahwa takutnya kepada Allah itu harus lebih dahsyat daripada takutnya kepada api neraka. Iya. Karena kalau Allah murka, maka kenikmatan itu bisa menjadi azab. Tapi kalau Allah rela, maka api yang panas itu bisa menjadi dingin dan menyelamatkan sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa arti takwa di sini dalam kajian haji? Rupanya peristiwa Mina ini peristiwa yang sangat menyedihkan dalam perjalanan ibadah haji. Disinilah banyak sekali korban umat manusia mati syahid karena berdesak-desakan sesama muslim. Jadi perlu Allah Subhanahu wa taala mengatakan jauh-jauh hari Anda harus bertakwa dalam proses Mina ini. Iya. Artinya apa? Takutlah, jagalah dirimu akan azab Allah, akan api neraka, agar kamu tidak menzalimi sesama muslim yang lain, sesama jemaah haji. Karena apa? Kalau ini tidak dicamkan kata-kata takwa ini, terjadilah apa yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Maka Allah mengatakan liman ittaqo. Tidak itu saja, dilanjutkan dengan wattaqullah. Nah, itu merupakan stressing, penegasan untuk dua kali bertakwa. Karena apa? Proses ibadah haji dalam Mina ini karena begitu banyak mengambil korban jemaah haji sendiri. Iya, benar sekali Ustaz Zainal. Jadi memang kalau kita menyaksikan dari tahun ke tahun sering sekali terjadi korban dan menelan korban yang terkadang tidak jumlahnya itu tidak sedikit begitu. Iya. Ketika di Mina. Kalau kita perhatikan memang mengapa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 203 ini mengkhususkan ini secara khusus tentang nafar awal dan nafar tsani. Karena Allah Subhanahu wa taala seperti yang dikatakan oleh Ustaz Zainal tadi mengetahui apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Jadi kalau kita lihat di sini memang banyaknya ya, orang-orang yang berupaya untuk mengambil afdhaliyatul waqt, iya, mengambil waktu yang afdhaliyah itu sehingga memaksakan ya diri ya ba'da zawal. Ya. Nah, ini konsentrasi masyarakat atau konsentrasi hujjaj di sekitar Mina ini sangat berbahaya tentunya. Iya. Karena apa? Karena masing-masing ingin duluan dan masing-masing ingin masuk duluan dan masing-masing juga ingin cepat keluar dari Mina. Iya. Inilah penyebabnya. Oleh karena itu subhanallah redaksi ayat ini menjelaskan ya fala ithma alaih, ditegaskan oleh Allah tidak ada dosa. Iya. Silakan Anda ingin duluan silakan dan ingin belakangan juga silakan. Oleh karena itu kalau kita bisa menghimbau kepada para hujjaj yang insyaallah berangkat tahun ini atau yang sudah mempersiapkan dirinya untuk berangkat pada tahun-tahun yang akan datang, permasalahan nafar awal dan nafar tsani ini perlulah ditegaskan kembali agar para jamaah haji itu tidak memaksakan dirinya untuk meninggalkan Mina pada nafar awal. Ya. Satu hal yang lebih menarik lagi nih Pak Ustadz, ya, begitu kita berangkat menuju Jamarot, ya, itu ada fatwa yang mengatakan tidak sah Anda jumroh sekarang sebelum zawal tiba katanya. Ya. Nah, itu akhirnya orang yang mau melaksanakan jumroh tadi nih, wah, ini kayak mana? Sementara fatwa yang lain membolehkan. Yeah. Atau nanti tidak sah lempar jumroh setelah ghurub katanya. Yeah. Sehingga jemaah ini ada rasa, waduh, udah seumur-umur, ya, seumur sekali nyawa melaksanakan ibadah haji ini, dibilang pula tidak sah pula. Sementara fatwa lain sah. Yeah. Dan itu nampaknya sampai sekarang ada satu mazhab bertahan bahwa itu tidak sah. Yeah. Dan itu berada di depan pintu gerbang Jamarot itu, yeah, Pak Ustadz. Nah, jadi bagaimana, memang inilah yang sangat menyedihkan. Oleh karena itu kita perlu untuk mensosialisasikan kepada para hujjaj dari manasik-manasik haji itu bahwa melontar jamarat itu sudah diwasakan waktunya, artinya sudah diluaskan waktunya. Bahkan seperti yang kita dengar dari ustadz-ustadz yang baru pulang haji tahun ini, ada sekarang paham yang lebih menarik lagi. Jadi katanya melontar jumrah itu ya kan boleh diawali dari masuknya pagi hari. Jadi ada satu KBIH misalnya berangkat Subuh ya? Subuh, tidak, tengah malam. Mm-hmm. Jadi melontar, katakan untuk melontar tanggal 11 itu dia melontar jam 11 malam. Untuk hari ini? Untuk hari tanggal 11-nya. Untuk tanggal 12-nya. Mm-hmm. Ya, masih di sekitar Mina itu juga. Dia mabit di mobil mabit saja. Di mobil saja. Kemudian ketika datang jam 1 atau setengah 2, dia sudah melontar untuk tanggal untuk besoknya. 12 besoknya. Iya. Ya. Ini menarik langsung juga. Langsung pulang ya. Habis itu langsung pulang. Saya termasuk yang memimpin kayak gitu. Oh iya. Ya, jadi ini tentu hal yang, tentunya ini adalah ibadah yang muasa tentunya. Mm-hmm. Perlu kita fahamkan karena apa? Karena kehidupan, menjaga kehidupan itu termasuk kata Imam Syatibi adalah min daruriyatil khamsah, untuk memelihara kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu jangan, Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menegaskan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan sampai kamu itu menyeret dirimu itu kepada kehancuran begitu. Dan tentu di sini kan tidak hanya orang Indonesia yang bergabung di situ, tapi ada orang seluruh Afrika, dunia, ya, orang Turki yang terkadang adat istiadat, kebudayaan dan kebiasaan itu tidak, dan kekar fisiknya juga berbeda termasuk, dengan kita yang kecil di Indonesia. Dan kita ini ya, sangat kecil apabila dibandingkan dengan orang Mesir dan orang-orang Turki yang kadang-kadang diameter tubuh perempuannya itu bisa seperti drum yang ada di Indonesia. Itulah besarnya. Jadi memang perlu diperhatikan di sini bahwa ittaqullah tadi ini, bahwa sebenarnya yang menerima amal ibadah itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar atau tidaknya itu bukan suatu fatwa yang mengatakan Anda ini salah kemudian itulah menjadi satu-satunya solusi. Saya rasa tidak begitu, Pak Ustaz ya. Iya, dalam artian kita berupaya di dalam beribadah itu semaksimal mungkin, tapi jangan sampai ibadah itu sendiri menyusahkan atau merusak diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan ibadah itu sebagai beban, tetapi ibadah itu adalah suatu kenikmatan. Makanya ada kata-kata fala isma alaihi. Fala isma alaihi liman ittaqwa, kata-kata takwa itu sendiri menunjukkan bahwa itu adalah esensi daripada perbuatan. Artinya substansi yang Anda dapatkan dari melontar jamarat itu apa sih sebenarnya, kan begitu. Kemudian Anda nafar awal, nafar sani, ini kadang-kadang yang dibingungkan itu istilahnya, bukan perbuatannya begitu yang dibingungkan ketika oleh jamaah. Ya, nafar awal itu keluar tanggal 12. Kalau nafar sani itu keluar tanggal 13, itu saja. Ada rasa tidak afdol kalau tidak nafar sani. Iya, gitu. Padahal kondisi fisik sudah sangat lemah. Betul. Gitu, Ustaz. Jadi ya semuanya fala isma alaih, tidak ada. Dan nilainya itu bukan masalah itunya, nilainya tetap takwa tadi. Tetap gitu, takwa ya. Karena stressing daripada ayat ini kan dua hal. Zikir kepada Allah, dan takwa, menjaga ketakwaan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingin mengikat ayat ini dengan mengatakan wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Artinya ujung-ujungnya kita kembali kepada Allah, dan amal ibadah itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Benar sekali. Jadi kalau sekiranya kita berupaya masuk ke Mina dengan memaksakan diri sampai menyikut saudara kita, menyakiti, apalagi sampai menginjak saudara kita yang sudah terjatuh, ini kan nilai ketakwaan itu ketika itu pasti sudah dipertanyakan. Apakah kita mampu beribadah, kita senang-senang beribadah sementara kita membunuh orang pada kesempatan yang sama. Jadi apa esensi ibadah itu tadi akhirnya sudah. Apakah Allah menyuruh kita ketika kita beribadah membunuh orang lain? Tentu tidak. Terus nilai yang lain, tuhsyarun di sini, bahwa apa yang terjadi ini, apa yang terjadi di Arafah dari berkumpulnya jemaah haji, berkumpul itu kehendak manusia. Di Mina kita berkumpul kehendak manusia. Tapi nanti ada satu saat kita akan berkumpul karena Allah menginginkan mengumpul kita di hari kiamat sekali. Nanti. Nah, tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita itu, ketika itulah nilai daripada amal ibadah itu sendiri akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pendengar RRI yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita simpulkan pada kesempatan ini bahwa ayat ini yang pertama menjelaskan tentang nafar awal dan nafar sani di dalam pelaksanaan ibadah haji ketika para hujjaj mabit di Mina. Yang kedua, bahwa rangkaian ibadah haji itu adalah dalam rangka untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi introspeksi diri, melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan hamba-hambanya dari penjuru dunia untuk berkumpul di Arafah, untuk berkumpul di Mina, untuk berkumpul di Muzdalifah. Ya, semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah bahwa kita harus menekankan permasalahan ketakwaan, Marilah kita cintai saudara kita ketika melontar jamarat. Jangan sampai karena kita ingin mendapatkan ibadah yang afdal, kemudian kita menyakiti atau bahkan na'udzubillah, thumma na'udzubillah, membunuh saudara kita sendiri. Karena yakinlah, ujung-ujungnya kita juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan sambung pada hari-hari berikutnya. Kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar, saya Ardiansyah, bersama saya Al-Ustaz Zainal Arifin MA, mengucapkan ribuan terima kasih. Ala husni istima'ikum. Ikutilah terus kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi yang sangat besar manfaatnya ini pada RRI gelombang 94.3. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.